Ta'ala untuk bisa istiqamah beribadah. Balik kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Melanjutkan pembahasan tentang Salatu Al-Idaini, Salat dua hari raya. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wahiya rak'atani, kata beliau. Salat dua hari raya itu adalah dua rakaat. Yukabbiru fil ula ba'dal istiftahi wa qabla ta'awudhi sab'a takbiratin. Dibacakan takbir di rakaat yang pertama setelah istiftah, membaca doa iftitah, dan sebelum membaca ta'awudh. Ta'awuz tentunya dibaca kalau kita akan membaca surat Al-Quran. Sab'at takbirat, sebanyak 7 kali takbir. Ya, jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita iftitah. Misalnya, Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya sampai akhir. Setelah iftitah. Dan sebelum kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagai permulaan sebelum membaca surat, kita mengangkat tangan sambil bertakbir sab'a takbirat. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dilakukan sebanyak 7 kali. Ya. Artinya kalau dihitung dengan takbiratul ihram menjadi 8 kali di rakaat pertama. Takbiratul ihram kemudian diikuti setelahnya takbir 7 kali yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan istilah takbiratu az-zawaib. Takbir-takbir yang sifatnya tambahan di dalam salat 2 hari raya. Wa fi tsaniyati qabla at-ta'awudhi khamsan ghaira takbiratil qiyam. Adapun di rakaat yang kedua, kata beliau, kembali mengucapkan takbir sebanyak 5 kali selain daripada takbir berdiri. Maksudnya berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Allahu Akbar, itu tidak dihitung. Sebelum kita membaca, kata beliau, ta'awudz, bagaimana kita pelajari sebelumnya para pemirsa Niaga TV. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, ta'awuz itu dibaca sebanyak jumlah rakaat. Artinya kalau kita sholat maghrib, 3 kali kita membaca ta'awuz. Yaitu setiap kali kita akan membaca suratul fatihah. Nah, di rakaat yang kedua dari sholat hari raya, kita bangkit dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Lalu setelah itu sebelum kita membaca ta'awudz, kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau menjelaskan poin ini berkata, adapun dasarnya adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, salatul fitri rak'atan. Salat hari raya Idul Fitri itu adalah 2 rakaat. Wa salatul adha rak'atan. Begitupun salat Idul Adha adalah 2 rakaat. Kemudian Umar berkata radhiyallahu ta'ala anhu, ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala hadza al-ijma'. menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, ini telah menjadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya salat dua hari raya, baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, adalah dua rakaat. Dan Imam At-Tirmidzi, ma'asyiral muslimin, begitu pun Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Amr ibni Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir di dalam salat dua hari raya fil ula sab'an qabla al-qira'ah. Di rakaat yang pertama 7 kali takbir sebelum membaca, wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ati. Dan di di rakaat yang kedua 5 kali takbir sebelum qira'ah, yaitu qira'atul Fatihah. Qala At-Tirmidzi huwa ahsanu syai' fi hadzal bab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis ini adalah riwayat yang paling bagus di dalam bab ini, dari sisi sanadnya ini yang paling bagus. Nah, begitupun para pemirsa niagati fi rahimakumullah, Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muwatta telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nafi' maula Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya beliau berkata, aku pernah melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitr bersama sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, fakabbara fi raka'atil ula sab'a takbirati qabla al-qira'ati. Aku mendapatkan Abu Hurairah membaca takbir 7 kali di rakaat pertama sebelum qiraah. Ya, dan beliau membaca fil akhirati di rakaat yang terakhir khamsa takbiratin qabla al-qiraah, yaitu 5 takbir sebelum al-qiraah, yaitu membaca. Artinya dalilnya sangat banyak, bahkan kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ini telah menjadi sesuatu yang ijma atau disepakati oleh para ulama. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV, wa yarfa'u fiha al-yadain. Di dalam mengucapkan takbir ini, baik itu takbir yang pertama atau rakaat pertama ataupun takbir yang kedua, hendaknya mengangkat kedua tangan. Yarfa'u fiha al-yadaini. Mengangkat kedua tangannya. Tashbihan bi takbiratul ihram wa takbiratul intiqal fi shalawatil ukhra. Ya, kita samakan hukumnya dengan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain yang ada di dalam salat seperti takbiratul intiqal. Ya. Wa yadhkurullaha ta'ala bainahunna. Hendaknya di antara antara satu takbir dengan takbir yang lain kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yada'ul yumna 'alal yusra. Kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tentunya ini sudah maklum. Walau tarakat takbira aw zada fihi lam yasjud lisahwi. Walaupun seandainya ada seseorang lupa sehingga dia meninggalkan takbir atau kurang takbirnya atau menambah takbir, lam yasjud, tidak perlu sujud sahwi, kata beliau. Walau nasiyahu wa syara'a fit ta'awudhi fata. Apabila seseorang lupa mengucapkan 7 kali takbir misalnya, dan dia sudah terlanjur memulai membaca ta'awudz, ya, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya dia akan baca Al-Fatihah, maka fata, dia telah kehilangan waktu mengangkat tangan untuk takbir. Artinya ya tidak masalah dia melanjutkan dengan langsung membaca ayat, yaitu suratul Fatihah. Lalu dikatakan di sini ada komentar yang bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Walau ata bihi ba'da dzalik lam tubtil salatuhu. Apabila dia mengerjakannya setelah qiraah dikarenakan kondisi lupa tersebut, itu tidak menyebabkan salatnya batal. Ya, tidak menyebabkan salatnya batal. Wa yaqra'u fil ula qaf وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Sampai akhir ayat. Itu di rakaat yang pertama. Yang dibaca adalah surah Qaf. Adapun di rakaat yang kedua, disunnahkan membaca Al-Qamar. iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar ya wa in wa yaru ayatan yu'ridu wa yaquluna hadha sihrum. Itu adalah surat apa? Al-Qamar. Di rakaat yang pertama sunnahnya membaca qaf, adapun di rakaat yang kedua sunnahnya membaca surat iqtarabatis sa'ah atau surah Al-Qamar. Wa insya'a, tetapi kalau seseorang yang memimpin salat ingin memilih surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ata ka hadithul ghasyah, maka tidak masalah. Dia boleh memilih opsi surat tersebut. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an, apa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Adha dan Idul Fitr? Maka Abi Waqid berkata, kana yaqra'u qaf wa waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu dua surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah dalam salat dua hari raya, begitupun dalam salat Jumat, biasa membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, itu rakaat pertama. Adapun rakaat yang kedua, hal ata ka hadithul ghasyiah. Hal ata ka hadithul ghasyiah. Di sini ada tambahan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yajharu bil qira'ati fil Fatihati wa ghairiha fi salatil Idain. Dijaharkan bacaan baik ketika membaca Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya. Adapun dalilnya adalah hadis-hadis sebelumnya di mana para sahabat menyebutkan surah yang biasa dibaca oleh Nabi, tidak mungkin mereka mengetahuinya kecuali karena Nabi menjaharkan qiraah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi kharaja yaumal fitr. Beliau keluar pada hari raya Idul Fitr. Fasalla rak'ataini, maka beliau pun salat dua rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, dan beliau tidak salat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau kita pergi ke lapangan, tidak perlu kita salat apapun sebelum, begitupun sesudah pelaksanaan salat Idul Fitr ataupun Idul Adha. Ini penting ya. Jadi kalau kita pergi ke lapangan, ya, tempat di mana dilaksanakannya salat Id, tidak perlu kita salat dua rakaat qabla salatil Id, sebelum salat Id ataupun setelahnya. Walaupun di sini ada penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, amma ghairul imami fala yukrah lahu at-tanaffulu qablaha ba'da irtifai syams. Adapun bagi selain imam yaitu para makmum, tidak ada kemakruhan. Artinya tidak dilarang juga kalau dia mau sholat, yaitu sholat sunnah dua rakaat, li'annahu laisa biwaqti karohatin, karena dia bukan waktu yang dimakruhkan. Ya, wa amma ba'daha, adapun setelah khutbah dimakruhkan, karena kenapa? Karena memang pada waktu itu yang diperintahkan bukan sholat, tetapi menyimak apa khutbah yang disampaikan oleh imam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Lalu dikatakan di sini, walau khutba qaidan summa yakhutubu ba'dahuma khutbataini kal jumu'ati. Ini kaitan dengan pertanyaan kemarin ya. Ada salah seorang pemirsa Niaga TV yang menanyakan masalah ini. Berapa kali khutbah dalam mazhab Imam Syafi'i? Itu dua kali. Dalilnya akan kita sampaikan. Tsumma yakhutubu ba'dahuma khutbataini kal jum'ah. Kemudian setelah selesai salat dua rakaat, berkhutbah dengan dua kali khutbah seperti salat Jumat. Wa yaftatih al-ula nadban bi tis'i takbiratin. Di khutbah yang pertama disunnahkan membaca 9 kali takbir dan di khutbah yang kedua disunnahkan membaca 7 kali takbir. Walau khotoba qaidan jaza. Kalau seseorang ingin khutbah sambil duduk, maka tidak masalah. Coba kita sebutkan pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Yang pertama kata beliau, Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Abu Bakar Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwa Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, begitupun Abu Bakar, begitupun Umar, ya, mereka semua melaksanakan salat sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, aku pernah keluar bersama Nabi melaksanakan salat Idul Fitr atau salat Idul Adha. Setelah beliau pun salat, barulah beliau setelahnya khutbah. Ini pun penegasan bahwa urutannya salat dulu, baru setelahnya khutbah. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, aku pernah mengikuti salat Idul Fitr bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Utsman. Fakulluhum yusalliha qabla al-khutbati summa yakhtub. Aku dapatkan mereka semua salat sebelum khutbah, barulah selesai salat mereka berkhutbah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini, falau quddimal khutbatu. Tetapi kalau seandainya khutbah didahulukan, alas salati atas salat, ya, ustuhibbalahu i'adatuha. Disunnahkan untuk mengulang salat tersebut apabila waktunya dekat. Ya. Wahiyya khutbatan. Dan khutbah salat dua hari raya itu dua kali khutbah. Yajlisu qablahuma lil istirahah. Duduk sebelumnya dengan duduk istirahat. Ya, dan dipisahkan dengan duduk maksudnya. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalil mereka rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab beliau Musnad Imam Asy-Syafi'i dari sahabat yang bernama Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "As-sunnatu ayyaktubul imamu fil 'idaini khutbatain." Yang sunnah adalah seorang imam menyampaikan dua kali khutbah di dalam salat hari raya. Yafsilu bainahuma bijulusin. Yang mana dua khutbah itu dipisahkan dengan duduk. Ini riwayat yang pertama, itu riwayat langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun riwayat yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ya, bahwa beliau berkata, as-sunnatu an tuftah al-khutbah bi tis'i takbiratin tathra. Yang sunnah itu adalah khutbah pertama dibuka dengan 9 kali takbir, wasaniyah adapun di khutbah yang kedua bisa bi takbiratin tatra, dengan 7 kali takbir berurut-urutan. Ini pun sekaligus menjadi dalil tadi disunnahkannya membaca takbir di khutbah pertama 9, khutbah kedua adalah 7 kali takbir. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Deep di sini memberikan tambahan, wa yustahabbu lil imami an yu'allima an-nasa fil khutbatain ma yahtajuna ilayhi fi yawmihim. Hendaknya materi khutbahnya adalah kaitan dengan hari raya. Apakah itu kaitan dengan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, kaitan dengan esensi dari puasa atau zakat dan lain sebagainya. Yang pasti ada kaitannya dengan ibadah yang sedang mereka kerjakan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wat takbiru mursalun wa muqayyadun." Takbir itu ada dua. Ada takbir yang sifatnya mursal, artinya mursal tidak terikat dengan sesuatu apapun, ada yang muqayyad, ada yang terikat. Apa itu yang mursal? Yang mursal itu adalah takbir, kata beliau, yang dilakukan di al-masajid, boleh dilakukan di masjid-masjid, wal manazil, di rumah-rumah, wat turuq, di jalan-jalan, yusannu fil idaini, dan disunahkan di dua hari raya, semenjak terbit terbenamnya matahari, ya, di malam id, sampai imam naik ke atas mimbar, sampai imam naik ke atas mimbar, itu namanya khutbah, takbir al-mursal, ya, takbir at-takbir mursal. Jadi semenjak tenggelam matahari, yang menandai masuknya tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah, maka disunnahkan untuk melantunkan apa takbir. Ya. Lalu dikatakan di sini, و

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami. Ada penelpon kita, hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, menyambut sedikit pertanyaan anak yang kemarin. Kemarin kan anak mengatakan anak-anak yang berjalan jelaskan bahwa itu anak angkat anak Ustaz, bukan anak dunia. Jadi anak menikah, anak menceritakan sedikit dulu ya Ustaz, seberapa karena ini perlu penting anak ini. Jadi waktu anak menikah 30 tahun yang lalu, anak tidak diberikan apa karunia keturunan. Akhirnya anak mengangkat seorang anak. Setelah itu alhamdulillah, tak lama berjalan waktu, anak dikasih rezeki sama Allah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, anak melahirkan, alhamdulillah, anak melahirkan anak laki-laki. Nah, waktu itu anak mungkin dengan kurang ilmu, enggak bertanya dulu. Anak memberikan ASI anak pada anak angkat anak itu satu botol susu Ustaz. Satu botol susu dan cuma satu kali. Anak enggak tahu, jadi anak berpikir waktu itu anak itu sudah makrob dengannya Ustaz. Nah, berjalannya waktu sekarang selama anak itu kajian, anak sering ini, ternyata anak satu kali itu tidak cukup untuk menjadi makrob, bahkan harus beberapa kali, harus. Jadi selama 30 tahun ini anak memperlakukan angkat itu seperti anak kandung anak sendiri Ustaz. Ya kami bersentuhan, kami jalan. Nah, jadi sekarang anak bingung Ustaz, dia kan kembali ke rumah. Nah, yang anak ingin tanyakan Ustaz, apa iya dengan satu botol susu yang anak Ustaz itu anak belum makrob dengannya? Terus yang kedua, bagaimana jadi sekarang sikap anak? Kami kan di rumah sama-sama Ustaz. Baik. Nah, itu umur anak memang udah lanjut Ustaz, udah 60 tahun lebih. Maksudnya anak udah tua, udah jadi nenek. Batas-batas apa yang anak harus jaga? Saya seperti ini Ustaz, seperti kemarin. Anaknya sakit. Anak berpergian dengan dia satu mobil berdua. Nah, apa itu dibolehkan Ustaz yang seperti itu? Gitu. Baik. Jadi, tolong Ustaz jelaskan batas sebatas mana anak boleh berinteraksi dengan dia. Baik Ibu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, hamba Allah di Aceh. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga ya. Tentunya terkait dengan masalah rodo'ah atau menyusui ya, telah dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Awalnya kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an, awalnya ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi bahwa 10 kali menyusui, ya 10 kali menyusui seorang anak, itu menjadikan anak itu mahram bagi kita. Ya yuhram minar rodo'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan karena sebab persusuan, kata Nabi, apa-apa yang diharamkan dikarenakan nasab. Hanya saja kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala an, tumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kemudian ayat yang mengatakan harus 10 kali susuan itu dibatalkan atau diganti dengan ketentuan khamsu radha'at musybi'at, yaitu 5 kali susuan yang mengenyangkan ibu. Artinya kalau hanya satu botol itu, wallahu a'lam bissawab, itu belum menjadikan si anak itu anak. Anak di sini anak maksudnya anak radha'ah. ya, di mana kalau anak rodo'ah, maka hal-hal yang diharamkan karena sebab nasab menjadi haram pula karena sebab rodo'ah. Hanya saja harus khamsu rodo'at musbi'at, harus 5 kali menyusui yang bisa membuat kenyang. 5 kali ya menyusui yang membuat kenyang. Oleh karenanya kalau hanya 1 kali wallahu alam bisawab, maka tidak disebut anak rodo'ah, tidak disebut anak susuan. Tentunya ada batas-batasan, ya, misalnya dari mulai tidak boleh bersentuhan, tidak boleh terlihat aurat, tidak boleh berkhulwat, berdua-duaan misalnya. Karena tadi itu konsekuensi bahwa anak itu tidak sah menurut syariat sebagai anak susuan. Ya, tidak sah sebagai anak susuan. Begitupun ada konsekuensi misalnya kalau ibu ada anak perempuan, maka mereka bukan mahram juga. Ya, bukan mahram di antara mereka. Ya, begitupun dengan ibu, ibu tidak boleh menampakkan aurat misalnya leher atau kepala. Atau bagian-bagian yang memang harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan, ya illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak yaitu wajah dan telapak tangan, tidak juga bersentuhan, tidak berduaan. Itu konsekuensi hukumnya kalau seseorang itu dianggap bukan mahram bagi seseorang perempuan. Ada beberapa pertanyaan singkat yang sudah masuk. Dan kami berharap para pemirsa Niaga TV agar menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, tidak terlalu panjang, sehingga bisa kita efisiensikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jambi. Apakah boleh kalau sholat wajib satu sunnah setiap sujud menambahkan doa yang hafal, kadang kita ulang seperti doa Rabbana Atina? Tidak masalah, terlebih lagi di sholat-sholat yang sunnah ya, yang kita memang tidak harus mengikuti imam, atau tidak mengikuti imam. Maka silakan diperbanyak berdoa. Silakan diperbanyak berdoa, kata Nabi dalam hadisnya, fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah saat sujud itu doa. Pertanyaan selanjutnya, di musholat kami, para jamaahnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Apakah imamnya boleh melakukan kadang kunut, kadang tidak mengikuti, tidak wajib? Allah alam bisaf ya, tergantung kepada apa namanya keyakinan imam tersebut. Kalau imam tersebut adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, ya maka dia kunut berdasarkan dalil-dalil yang memang dia yakini kebenarannya. Ya, tapi kalau dia memang meyakini yang kuat itu kunut subuh tidak dilakukan terus-menerus, tetapi hanya ketika ada musibah sebagaimana mazhabnya imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, begitupun mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya berarti dia tidak kunut. Artinya dikembalikan kepada apa yang diyakini oleh seseorang. Adapun makmum yang di belakang, ya dia mengikuti imam. Ya, inna maju ilal imamu liyutamma bih, imam dijadikan imam adalah untuk diikuti, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang istri menerima nafkah dari seorang suami yang hasilnya menjual tembakau? Nah, itu yang saya katakan kemarin ya, bahwa ini kembali kepada keyakinan kita, apa hukumnya tembakau itu sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan satu hukum saja terkait dengan masalah itu, karena memang kenyataannya manusia berbeda pendapat. Terlepas bahwa saya mengambil pendapat yang meyakini bahwa itu haram. Artinya ini dikembalikan kepada keyakinan, apa hukumnya tembakau itu, apa hukumnya rokok itu, apa hukumnya. Kalau memang si penjual itu meyakini bahwa rokok itu haram dan dia tetap menjualnya, dia berdosa. Dan dia telah memberikan makanan yang haram untuk anak dan istrinya. Ya. Tetapi kalau misalnya dia beranggapan bahwa itu sesuatu yang makruh, misalnya ya, banyak di antara kaum muslimin di Indonesia masih menganggap itu sebagai sesuatu yang makruh. Ya bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu, ya, artinya berilmu di masyarakat dianggap berilmu. Itu ada yang banyak, bahkan mungkin mayoritas barangkali menganggap itu sebagai sesuatu yang makruh. Artinya dikembalikan kepada keyakinan kita. Kalau dalam misalnya saya ya, dalam keyakinan saya itu haram. Maka ketika saya tetap melakukan jual beli sesuatu yang haram, ya saya berdosa. Ya, apa yang dihasilkan, saya memakan sesuatu yang haram. Tapi hukum yang saya yakini haram tidak bisa saya lazimkan untuk setiap orang. Ya, saya tidak bisa lazimkan karena tidak ada nas terkait dengan apa rokok itu sendiri. Lebih kepada sifat yang ada di dalamnya. Sifat merugikan, sifat mubazir, sifat membahayakan jiwa. Akumulasi dari sifat-sifat yang dilarang, yang itu ada pada rokok, maka pendapat yang paling kuat dia haram. Itu menurut saya. Adapun nanti suami ibu, ya di nasihati ini yang saya tahu ini gak boleh, ini haram. Dalilnya seperti ini. Dan kalau suami sudah tahu, ya istri pun sudah tahu itu haram, maka sesuatu yang haram kalau diperjualbelikan, ya hasilnya adalah haram. Tidak boleh. Bagaimana kita seorang ayah memberikan makan sesuatu yang haram kepada anak dan istrinya. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Ya Ustaz, kalau masalah kunut tadi jelaslah semua hukum memang terjadi ikhtilaf ya Ustaz. Baik. Ya. Tetapi kalau masalah rokok itu ikhtilafnya sejak kapan itu apakah bisa ditoleransi ya Ustaz ya? Karena kayaknya kalau masalah rokok ini bukan ikhtilaf yang salah susoleh seperti satu ya Ustaz ya. Yang kedua Ustaz, apabila kita sedang menyampaikan soal surga dan neraka yang kita tahu jelas ngajarin dua jalan yang Allah tunjukkan. Ada jamaah yang protes, enggak golongan yang tengah-tengah aja, enggak di surga, enggak di neraka. Ya kok, aku pernah baca itu golongan tengah-tengah itu apa? Ihrom apa? Anu isom seperti itu. Gimana tuh Ustaz? Mungkin kan karena fakir ilmu ya Ustaz, perlu banyak tanya, perlu banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah rokok, apa namanya, itu adalah masalah yang sifatnya bisa kita katakan kontemporer, artinya sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru itu tentunya harus diberikan hukum agar umat tidak bingung. Ya betul Ibu, rokok tidak ada di zaman salafus soleh. Tidak ada di zaman apa namanya, tidak ada di zamannya sahabat, tabi'in misalnya ya. Tetapi tentunya ini sesuatu yang tersebar di zaman ini, maka agama memberikan hukum. Hukum yang diberikan oleh agama sebagai satu apa namanya, satu pedoman untuk umat Islam. Ya, antara mereka boleh memakainya atau tidak boleh. Dan itu Ibu, jadi bukan masalah rokok itu ada dalam di zaman sahabat, bukan ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum di dalam Al-Hadis ya, bagaimana kita menerapkannya kepada rokok tersebut. Ya, misalnya kita katakan setelah kami teliti hukumnya rokok itu adalah haram, misal dalilnya satu, karena di dalamnya terdapat makna mubazir. Allah katakan wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Yang kedua, rokok itu adalah sesuatu yang merugikan, la darara wala dirar. Yang ketiga, rokok itu adalah sesuatu yang mencelakakan, membahayakan tubuh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu kepada kebinasaan. Rokok itu adalah bunuh diri secara pelan-pelan. Wala taqtulu anfusakum misalnya. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Dan terus kita sebutkan. Rokok itu bisa merusak atmosfer bumi. Maka berlakulah. Wala tubsidu fil ardi apa fasadan. Ya, ba'da islahiha. Jangan kalian membuat. Dan seterusnya. Para ulama berijtihad mengaplikasikan dalil-dalil yang ada agar kita bisa dapat kesimpulan apa hukumnya rokok. Itu bagi yang mengharamkan ya. Adapun bagi yang memakruhkan, yang saya tahu mereka menganalogikannya dengan hukum bawang. Tetapi saya rasa jauh berbeda antara bawang dengan rokok. Bawang tidak membahayakan tubuh, tidak dianggap mubazir, tidak merusak atmosfer, tidak menimbulkan penyakit, tidak bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Wallahu alam bissawab. Sebelum kita jawab pertanyaan yang kedua, sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ustaz. Iya, silakan, Bapak. Ya. Silakan, Pak. Langsung saja, Bapak. Ya, apakah masih ada seseorang apabila mereka Apakah diterima amal ibadah seseorang kalau dia melakukan dosa-dosa besar seperti apa? Riba. Apakah diterima misalnya dia sholat begitu? Ya, Ustaz. Itu saja, Bapak. Iya, Ustaz. Baik. Jazakallah. Wa iyyak. Allah alam bisawab ya, pertanyaan tadi dari pemirsa kita, apakah para pelaku dosa besar ya seperti pemakan riba atau orang yang berzina, kalau seandainya dia beribadah, apakah ibadah seperti sholat yang dia lakukan itu diterima atau tidak? Tentunya dalam Islam para pelaku dosa besar ini adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman. Yang mendapatkan ancaman. Yang mereka terancam dengan baik itu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Misalnya terkait dengan riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan Allah berkahi harta sedekah. Artinya mereka dalam ancaman yang besar, dosa yang besar. Ya begitupun orang-orang yang berzina. Ya, bahkan kalau zina secara khusus ada hukuman secara dunia. Kalau sudah menikah itu dirajam sampai meninggal. Kalau belum menikah itu didera 100 kali dan diusir selama 1 tahun. Lalu bagaimana jika seandainya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah alam bisawab, ya mereka berdosa dengan kemaksiatannya dan apabila mereka melakukan ibadah lalu mereka memenuhi rukun syarat dan hal lain sebagainya, ya maka sah atau tidaknya ibadah itu diukur dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat. Ya artinya bisa saja dia tetap berdosa dengan dosa-dosanya dan dia mendapatkan apa kebaikan dari ibadahnya. Bisa saja seperti itu dalam Islam. Ya, bisa saja. Hanya saja kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan padahal dia sholat itu menunjukkan sholatnya ada yang salah barangkali. Karena kalau seandainya sholatnya baik, secara otomatis tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bisa mencegah apa dari perbuatan keji dan mungkar ya. Artinya berarti dia belum menegakkan sholat, hanya sampai pada taraf apa menggugurkan kewajiban saja. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan tadi sebelumnya ya, hamba Allah di Bengkulu tadi belum selesai kita bahas terkait dengan Al-A'raf ya. Itu ada di surat Al-A'raf tentunya ya. Ayat yang ke-46. Saya bacakan artinya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Di ayat 46 Allah berfirman, dan di antara keduanya, artinya di antara penghuni surga dan penghuni neraka, ada batas yang disebut dengan Al-A'raf. Dan di atas Al-A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari golongan, dua golongan itu. Jadi mereka ada kenal sama ahli surga, ada kenal dengan ahli neraka. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum. Sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin masuk. Nah ini yang kadang orang salah memahami Al-A'raf. Saya jadi Al-A'raf aja. Mungkin dia pahami Al-A'raf itu di tengah aja selamanya. Ini salah paham, dibaca ayatnya. Ya, di situ jelas, orang-orang yang ada di Al-A'raf itu berharap mereka ingin masuk surga. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Dikatakan wanada ashabul jannati an salamun alaikum. Ya, mereka menyeru penghuni surga, salam sejahtera untukmu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin masuk. Nah, itu dia. Ibu kasih tahu saja ayat itu. Anda kalau mengatakan sesuatu, baca dulu ayatnya. Justru orang-orang yang ada di Al-A'raf itu berharap dia pengen masuk surga, tapi belum diizinkan, ya. Lalu dikatakan di ayat 47, wa idza suripat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Apabila orang-orang yang ada di Al-A'raf itu menatap penduduk neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim. Jadi orang-orang yang ada di Al-A'raf itu bukan diam saja. Mereka lihat penduduk surga pengen masuk ke dalamnya. Dan mereka lihat penduduk neraka, mereka berlindung dari apa namanya neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Tanya Ustaz. Modalnya apa Ibu? Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Modalnya apa Ibu? Ya. Ada usaha. Modalnya. Saya tidak dengar. Modalnya kenapa Ibu? Modalnya 60 juta. Baik. Jadi yang ngelola orang lain Ustaz. Baik. Jadi setiap bulannya anak saya mendapat 1.200.000. Sudah berjalan hampir 2 atau 3 tahun gitu. Apakah itu dikenakan zakatnya Ustaz? Yang mana Ibu? Yang keuntungan atau? Ya yang semua modalnya itu pun dikenakan zakat atau keuntungannya itu kena zakat gitu Ustaz. Baik, zakat artinya apakah dihitung dengan harta yang dimiliki oleh anak kita begitu anak Ibu? Iya Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Baik Ibu. Kan saya sudah nikah hampir 43 tahun. Iya Ibu. Waktu saat itu maharnya itu kadar Allah suami saya tidak memberi Ustaz. Jadi mertua saya itu bilang, nanti kalau ditanyai tuan gadinya bilang sudah, tapi karena waktu itu umur saya masih belia kali, saya nggak tahu mahar itu apa, saya bilang sudah. Padahal bilang, belum ada. Sudah tua, udah ngaji-ngaji. Iya, belum ada penyerahan seperti yang terjadi anak-anak kami sekarang ini, baru saya tahu bahwa mahar itu harus diserahkan langsung gitu. Iya. Kan? Jadi, sampai sekarang ini belum dikasih. Apakah itu terkira hutang gitu, Ustaz? Apakah masih ada? Yang hutang itu suami saya. Suami ibu masih ada? Ya, Ustaz. Suami masih ada? Masih, tapi mertua masih, Ustaz. Sampai sekarang kami juga dukung damai. Cuma yang bilang suruh mengakui sudah dibayar itu bukan suami, Ustaz. Mertua saya laki-laki. Sementara mertua saya laki-laki itu udah meninggal. Apakah kira itu utang atau gimana, Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Pernikahan kami. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya. Kalau pernikahannya insya Allah sah ya. Hanya saja memang mahar itu wajib. Maka Ibu, kalau kita baca penjelasan para ulama, Ibu punya hak untuk mendapatkan namanya mahrul mithl. Apa itu mahrul mithl? Yaitu mahar yang semisal dengan Ibu. Apa itu mahar yang semisal? Artinya, di zaman itu umumnya mahar orang berapa sih? Apakah 10 gram emas ataukah 5 gram emas atau berapa? Jadi ibu berhak atas mahar yang umum di zaman ibu itu. Kalau di zaman ibu misalnya di tahun berarti 40 tahun yang lalu kan? Kalau di zaman ibu itu apa namanya? Yang paling umum adalah misalnya 10 gram. Maka ya suami hari ini ngasih 10 gram nih. Apa namanya kewajiban saya yang belum saya tunaikan. Yang pasti dihitung dengan mahar yang umum dikenal pada saat itu. Ya bagi orang-orang yang apa namanya belum ditentukan maharnya atau belum dibayarkan maharnya, kata para ulama ahli fikih, ya mereka mendapatkan mahrul mithl, yaitu mahar yang apa yang umum didapatkan wanita di tempat tersebut, di zaman tersebut. Itu yang pertama. Dan itu harus dibayarkan oleh suami sebagai hak istri. Ya walaupun sudah berlalu sekian tahun. Itu bisa dianggap hutang. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kaitan dengan tadi investasi ya, artinya seorang apa namanya seorang anak, anak ibu punya uang ya, uang yang tidak dipakai lalu itu diinvestasikan, artinya dibuat usaha di mana per bulan anak ibu mendapatkan bagi hasil barangkali ya, yaitu senilai 1,2. Nah, ini yang mungkin harus kita kaji lagi, nanti ibu boleh tanyakan di rubrik pagi ya, ada pengajian biasa ekonomi dengan Ustadz Aminur Bait, itu boleh atau tidak kita memodalkan satu uang ya, sejumlah uang, kemudian dengan pemasukan yang stabil ya, bukan dihitung dengan kadar. Kalau dihitung dengan kadar kan begini, nanti ini 60 juta kamu pakai usaha, saya dapat 50% atau saya dapat 40%. Dan itu berubah-ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemasukan. Ya, sesuai dengan apa? Pemasukan. Kalau pemasukannya misalnya per bulan berapa? Alhamdulillah bulan ini setelah kita bukukan pemasukan 10 juta, berarti untuk saya 4 juta, untuk Anda 6 juta. Kan begitu. Tapi kalau stabil, mau apa namanya? Mau rugi, mau untung dapat segitu, ini kita khawatir apa namanya, khawatir salah akadnya. Oleh karenanya saya sarankan nanti di kesempatan yang lain ibu boleh tanyakan ini ke apa namanya, ke Ustadz Ami atau Ustadz yang lainnya yang memang memiliki perhatian yang luas terhadap permasalahan ini. Begitupun nanti tentang masalah zakatnya, apakah ini dimasukkan ke dalam kategori hutang ataukah bukan hutang. Kalau hutang kan nanti terbagi menjadi dua, ada hutang yang diharapkan akan balik lagi, ada hutang yang tidak diharapkan balik lagi. Kalau yang diharapkan akan kembali, tetap dihitung dengan zakat mal kita. Kalau yang tidak ada harapan kembali, ya dibayarnya baru nanti ketika kembali. Allah alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kemarin ana buka tabungan BSI, karena ana kurang paham, ana ditawari bila uang ana ditahan, ana dapat hadiah karena ana kurang paham, jadi ana ambil dan ana baru tahu kalau itu riba. Maksudnya ditahan, saya belum paham ibu. Saya belum paham. Nanti bisa diperjelas apa maksud. Ya, apakah maksudnya adalah sifatnya itu investasi? Misalnya saya simpan uang saya 20 juta, saya tidak ambil dalam kurung waktu 6 bulan, lalu uang itu diinvestasikan, ya tinggal kita lihat akadnya. Kalau akad mudharabah ya bisa saja, boleh. Ya, kalau akadnya akad mudharabah bagi hasil. Harus diperjelas lagi pertanyaannya. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila mengakhirkan sholat sunat, apakah sama dosanya seperti sholat wajib? Misal witir 5 menit sebelum subuh. Tidak ya, tidak. Silahkan. Kapan kita, bahkan kalau duha, waktu yang paling bagus yaitu di siang hari ketika Ramadatul Fisal, kata Nabi, ketika anak unta sudah mulai berdiri karena kepanasan. Ya, adapun sholat witir ya tidak masalah menjelang subuh ya, kalau memang kita baru sempat mengerjakannya di waktu tersebut. Dalam hadis Nabi berkata, fa in khasyya ahadukum subuh falyusalli rak'atan wahidah, kama qala Rasulullah. Kalau kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka kerjakanlah hanya satu rakaat. Allahu a'lam. Ketika sholat berjamaah, sob depan sudah penuh, apakah boleh saya menarik satu orang untuk menemani saya di belakang, dan baiknya di mana posisi? Allah alam bisawab ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah menarik satu orang dari depan. Pendapat yang paling kuat setelah saya baca, enggak perlu kita tarik. Karena hadis yang mengatakan, la sholata limun faridin khalfas saf, tidak ada sholat bagi orang yang sendiri di belakang sob, dipahami oleh kebanyakan para ulama, itu dalam kondisi di depan ada yang kosong, kemudian dia sengaja membuat sap yang baru. Itu yang dianggap tidak ada sholat. Tetapi kalau memang di depan sudah penuh, tidak perlu ditarik. Karena menarik orang itu bisa menimbulkan was-was, dan juga bisa menimbulkan kekosongan sob yang ada di depan, putus sobnya. Oleh karenanya sudah, tidak masalah berdiri. Berdiri di tengah-tengah sob itu adalah perintah, sedangkan perintah mengikuti kondisi. Sebagaimana seseorang diperintahkan sholat berdiri, tapi kalau dia nggak sanggup berdiri ya dia duduk, dan begitu seterusnya. Allah alam bisa. Apakah benar bacaan wa'af ini sampai wa'fu'an hubid'ah dibaca saat duduk di antara dua? Dan untuk aman dari yang katanya bid'ah ini, kan hanya membaca Rabbi Firli. Banyak sekali sebenarnya kalau kita baca ya, kalau kita baca riwayat tentang apa itu namanya, tentang doa di antara dua sujud itu banyak sekali ya. Saya di sini punya apa namanya rangkuman terkait dengan doa-doa yang dibaca antara apa namanya duduk di antara dua sujud. Itu ada berapa doa ini? Satu, ada lima. Misalnya ya, riwayat yang pertama berbunyi Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Ya begitu pun Ibnu Majah. Riwayat yang kedua, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad dan lain sebagainya. Baik. Imam Nawawi berkata, yang lebih hati-hati seluruh rapasnya diucapkan, yaitu ada 7 kalimat. Ya Rabbi gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ini hadisnya sahih. Ada lagi riwayat yang lain, riwayat Imam, riwayat Ashabus Sunan, kecuali Imam An-Nasai, berarti riwayat Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzukni, warfa'ni. Ya ini ada beberapa riwayat ya. Artinya silahkan dipilih yang kita ingin baca. Allahu a'lam. Berapa menit jarak antara salat selesai azan subuh dengan iqamah subuh yang baik? Kalau menurut saya 15 menit sudah ideal. Menurut saya ya 15 menit sudah bagus itu. Memberikan kesempatan kaum muslimin untuk salat sunnah dan lain sebagainya. Apakah ada dalil Al-Qur'an sunnah tentang kita dianjurkan memperbanyak ucapan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya? Tidak ada secara khusus, secara umum ada. Apa namanya, Allah katakan, wadzkurullaha dzikran katsira. Ya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu umum. Mau la ilaha illallah, atau mau subhanallah, dan lain sebagainya. Kaitan dengan la ilaha illallah, ya dikatakan sebaik-baik zikir, ya abdalu dzikr la ilaha illallah. Baik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Allahu akbar. Aduh, panjang yang ini, yang lain dulu. Apa hukumnya sholat memakai masker kacamata? Kalau memakai masker telah dijelaskan oleh para ulama dalam kondisi normal makruh. Makruh karena ada larangan menutup apa namanya wajah dan hidung. Tapi kalau dalam kondisi darurat karena pandemi virus ya silahkan, darurat. Sebagaimana Nabi memerintahkan menutup wajah ketika akan bersin atau menguap. Allah a'lam. Baik, masih ada. Apakah Indonesia, ini jauh sekali pembahasannya. Setiap masuk bulan maulid di masjid diadakan salawat bersama, dianjurkan baca Quran setiap baca ayat jamaah melafalkan Allah. Saya tidak mengetahui ada dalilnya, amalan seperti itu. Allah a'lam. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.